purnama pun silih berganti. Jangankan sehelai kertas kau kirimkan, sepatah kata pun tak pernah kau sampaikan. Tetapi mengapa kau datang setelah ku jadi miliknya orang? Terlambat sudah. Cintamu yang suci, tapi semuanya kehendak orang tuaku. Sayangmu, sedangkan diriku telah bersuami. Bersalahkah aku ini apabila menolakmu, karena ku tak ingin mengkhianatinya. Kuburlah masa lalu itu, mungkin kau lahir bukan untukku. Bukan ku hianati cintamu yang suci, tapi semuanya kehendak orang tuaku. Semuanya kehendak orang tuaku.